maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-mu yang maha besar. Yeah, terima kasih. Di sini ada yang ditanyakan ibu-ibu? Gak ada nih, sudah jelas insyaallah. Oke, jadi sekarang kita langsung pergi ke halaman 170 tentang hukum dan pelajaran yang diambil dari ayat. Satu, Allah menantang orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jika mereka benar dalam pengakuannya, jadi memang ada ibu-ibu orang-orang yang mengatakan bahwa hidup itu cuma di dunia, ya. Mati, reinkarnasi lagi, mati, reinkarnasi lagi. Itu termasuk yang mengingkari hari kebangkitan. Termasuk kadang-kadang ada orang itu yang mungkin masuk pada bagian mengingkari juga. Dia percaya ada akhirat, ada surga, ada neraka. Tapi keimanannya itu masih ngambang. Faham gak? Gimana masih ngambang? Maksudnya ketika dia percaya ada surga, kok tidak ada kerentek untuk semangat beramal soleh biar masuk surga? Dan ketika dia percaya ada neraka, kan mestinya dia meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa biar tidak masuk ke dalam neraka. Berarti ini ibaratnya percaya tapi tidak percaya begitu. Nah, jadi Allah menantang Bapak Ibu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jika mereka benar dalam pengakuannya, juga mereka tidak dibalasi dan tidak dibangkitkan pada hari kiamat. Ditantang apa? Silakan mereka menghalangi kematian dari manusia saat sakaratul maut. Karena orang yang sakaratul maut itu kan dari kaki dulu ya. Dari kaki dingin terus sampai ke kepala. Makanya ketika Nabi SAW masuk kepada Abu Salamah ya, istrinya bernama Ummu Salamah yang kemudian nanti menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk itu, Bapak Ibu, Abu Salamah itu matanya melotot, mendelik. Ya, nah ini bukan berarti orang itu matinya dalam kondisi su'ul khotimah, tidak. Makanya ketika Nabi SAW melihat itu, beliau segera menutup matanya ya, sambil mendoakan Allahumma gfirli Abi Salamah ya, waja'al darajatahu fil warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan seterusnya. Terus beliau mengatakan innar ruha idza qubidat tabi'ahal basar. Jadi roh itu kalau diapakan, kalau dicabut diikuti oleh mata. Faham gak maksudnya ibu-ibu? Jadi kan ada hadis bahwa Allah Ta'ala itu senantiasa menerima taubat selama belum ghor-ghorah, iya kan? Ghor-ghorah itu nyawa sampai kerongkongan. Kenapa ketika orang nyawanya sampai sini taubat sudah tidak diterima? Karena semua perkara yang gaib tidak lagi gaib gitu loh. Buktinya roh itu, nyawa itu bisa kita lihat gitu. Cuma masalahnya ketika roh sudah keluar, sudah enggak ada nyawa, kan enggak bisa balik lagi itu mata, ya kan? Makanya kalau kita tahu itu, segera ditutup matanya mumpung masih hangat ya. Kemudian didoakan sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Abu Salamah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu tadi, roh kalau keluar dicabut dia diikuti oleh mata. Nah, sekarang Allah menantang, kalau memang kalian mengatakan tidak ada kematian, itu halang-halangi itu orang yang sakaratul maut biar enggak jadi mati. Gitu loh. Biar enggak jadi mati, biar enggak disiksa, kalau memang anggapan kalian namanya akhirat itu tidak ada, balasan itu tidak ada. Itu maksudnya. Jadi silakan mengembalikan roh ke jasadnya saat mencapai tenggorokan, sebab jika tidak ada kematian tentu tidak ada kebangkitan. Bisa orang menghalangi kematian Bapak Ibu? Tidak bisa. Ya. Makanya di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang di sekitarnya itu kan banyak kan. Tapi mereka enggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Ini kan walakin la tubsirun, tetapi kalian itu enggak bisa melihat, enggak bisa melihat rohnya gitu. Kemudian wa antum hayna idzin tanzurun, dan kalian pada waktu itu memandang orang yang mau mati ini tahu gitu. Tapi apa bisa menghalang-halangi nyawa enggak jadi keluar? Enggak bisa. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala menantang itu di situ, Bapak Ibu. Nggih. Ini poin pertama jelas nggih. Yang kedua, faktanya sungguh mereka tidak mampu melakukan hal itu. Saat mereka menyaksikan orang sekarat sedang dicabut nyawanya, mereka hanya bersedih dan putus asa. Mereka tidak mampu melakukan apapun. Sesungguhnya Allah jauh lebih dekat kepada para malaikat yang mencabut nyawa orang sekarat itu daripada kalian, tetapi kalian tidak menyaksikan mereka. Jadi ini kan tadi Allah berfirman ibu-ibu pada surat Al-Waqi'ah ini kan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu, dan kami aqrabu, lebih dekat kepadanya, kepada si mayit ini, minkum, daripada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak memandang. Intinya kami di sini bukan Allah Ta'ala. Intinya kami di sini bukan Allah Ta'ala. Kalau diartikan kami adalah Allah, lebih dekat kepada si mayit daripada kalian, tapi kalian tidak melihat, nah ini salah, Pak. Karena Allah itu di atas arsy, bukan di bumi, gitu ya. Nah, nanti ada penjelasannya di sini. Jadi makna kami di sini itu maknanya adalah para malaikat, ya. Kami di sini adalah para malaikat, dan kami, ya, para malaikat lebih dekat kepadanya daripada kalian, tapi kalian tidak melihat. Nah, yang diartikan di sini ini, ya, Allah, ya, artinya Allah, ya, tetapi jauh lebih dekat kepada para malaikat yang mencabut nyawa orang sekarat itu daripada kalian, tetapi kalian tidak menyaksikan. Jadi ini maknanya. Jadi jangan diartikan bahwa kami di sini adalah Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita artikan kami di sini adalah Allah, berarti Allah ada di bumi. Sementara Allah di mana? Di atas arsy gitu. Dan logikanya itu, Bapak Ibu, ngapunten, ini air putih nggih. Kalau misalkan ada uget-uget kelihatan enggak? Nggih. Apakah untuk melihat uget-uget kita tuh harus nyemplungkan, memasukkan kepala kita ke dalam gelas? Kan enggak mungkin cukup. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Allah itu Maha besar dari segala yang besar. Wong langit bumi saja itu nanti pada hari kiamat dalam genggaman tangan Allah Ta'ala kok. Ya, nanti ini ada penjelasannya, makanya saya enggak panjang-panjang. Intinya Allah itu di atas arsy dan bukan di bumi. Kalau kita katakan Allah di mana-mana, nah ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Kalau kita katakan di mana-mana kan na'udzubillah bisa di kamar mandi, bisa di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah, ya kan? Satu. Yang kedua, kalau kita katakan Allah di mana-mana, itu berarti membenarkan pemahaman wihdatul wujud, ya. Wihdatul wujud itu apa? Wihdatul wujud itu yang mengatakan bahwa Allah itu masuk dalam tubuh kita. Oke, Allah masuk dalam tubuh kita. Nah, ini lebih buruk dari keyakinan orang-orang Nasrani, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau orang Nasrani itu kan khusus Nabi Isa tok kan? Ya apa enggak? Tapi kalau wihdatul wujud siapapun bisa, gitu loh. Kan ada yang mengatakan orang itu kalau sudah mencapai tingkatan buh itu hakikat atau ma'rifat itu wis, katanya aku sudah bisa sholat, enggak perlu sholat gitu kan? Sudah tidak ada kewajiban sholat, semua yang haram jadi halal, kan begitu. Nah, karena katanya anal hak akulah yang hak akulah Allah. Nah, ini enggak benar, Bapak Ibu, ya. Jadi ini jeleknya pemahaman wihdatul wujud. Jadi dia adalah Allah, Allah adalah dia, dan ini adalah puncak kekufuran. Nah, makanya kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, kita bertanya di mana-mananya itu apa gitu. Kalau yang di mana-mana itu zatnya, ya salah besar, karena enggak mungkin cukup. Iya kan? Kenapa enggak mungkin cukup? Panjenengan ketika membaca ayat kursi, ayat kursi itu kan mengatakan Allah berfirman wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Kursi bukan arsy, Bapak Ibu. Kursi bukan bukan arasy. Ada kursi sendiri, ada arasy sendiri. Dan kursi ya, itu ya dalam bahasa Arab itu bukan kursi tempat duduk kita, meskipun sekarang kursi itu artinya kursi. Tapi hukum asal dulu orang Arab menyebut kursi itu adalah tempat kedua telapak kaki. Okay. Jadi kata Abdullah bin Abbas, kursi Allah itu tempat kedua telapak kaki Allah Ta'ala. Jadi para raja itu kan punya singgasana. Nah, kemudian ada bantalan kaki, itulah yang namanya kursi. Loh, memang Allah itu punya kaki, tak, Bapak Ibu? Halo? Enggak punya ini? Allah punya kaki, Mbak? Enggak tahu, ini. Saya bertanya kepada panjenengan semua. Sempurnaan mana jenengan dengan Allah Ta'ala? Allah kan ya? Nah sekarang manusia itu dikatakan sempurna kalau dia punya kaki atau tidak punya kaki. Berarti yang sempurna yang punya kaki. Jelas Allah punya kaki loh. Jangan nggak tahu Allah punya kaki apa enggak. Berarti lah pincang lah. Ya. Jadi Allah itu punya kaki. Nah, buktinya maudhi'ul qadamaini kan kursi itu tempat kedua kaki Allah Ta'ala. Nah, Mbak. Siap ya, tangan kanan. Iya, bismillah. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah itu punya sifat-sifat banyak. Ada kaki, Allah punya kaki. Makanya disebutkan dalam hadis itu neraka jahanam itu kan terus minta tambahan penghuni kan. Jadi minta tambahan penghuni sampai Allah itu meletakkan kakinya. Ya, sampai Allah meletakkan apa? Kakinya, baru dia bilang kotin cukup. Nah cuma sekarang pertanyaan berikutnya, seperti apa kaki Allah Ta'ala yang nggak boleh diserupakan dengan kakinya makhluk ya. Jadi kaki yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala jangan diserupakan dengan kakinya makhluk. Kok begitu Ustaz? Lah iya kan jelas dalilnya, walam yakun lahu kufuwan Ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ya siapapun itu makhluk ya. Dan selain Allah Ta'ala adalah makhluk. Alam itu adalah selain Allah Ta'ala dan kita bagian daripada alam. Makanya Rabbul Alamin, Rabb alam semesta. Jadi yang namanya alamin itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah punya tangan, punya. Ya, Allah punya tangan. Allah punya wajah juga. Makanya kenikmatan penghuni surga itu yang paling tinggi adalah memandang wajah Allah Ta'ala dalam sehari 2 kali. Itu keutamaan paling besar. Dan Allah berfirman tentang kenikmatan penduduk surga itu dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah pada hari itu berseri-seri, bergembira, bercahaya. Kenapa? Ila rabbika nadhirah, karena dia memandang kepada Rabbmu gitu. Jadi memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya pendengaran, betul? Ya punya, Maha mendengar, Maha melihat kan? Ya, yang Maha melihat otomatis punya penglihatan, yang Maha mendengar otomatis punya penglihatan, punya pendengaran gitu. Makanya kan dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti siapapun, tidak serupa dengan siapapun. Itu Asy-Syura ayat 11. Asy-Syura bukan Asy-Syu'ara, beda. Ada Asy-Syu'ara, ada Asy-Syura gitu. Jadi Allah mengatakan pada potongan ayat terakhir surat Asy-Syura ayat berapa? 11. Laisa kamitslihi syai', sudah ketemu? Sampun. Sampun, Pak. Nggih. Laisa kamitslihi syai', potongan ayat terakhir. Sampun nggih. Sudah ketemu laisa kamitslihi syai'. Nggih, wa huwa samiul basir. Jadi Allah itu tidak serupa dengan siapapun, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ada 2 poin di sini. Allah tidak serupa dengan siapapun, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah punya pendengaran, betul? Punya. Punya penglihatan enggak? Punya, tapi pendengaran dan penglihatan Allah ini tidak serupa dengan siapapun, gitu loh. Dan ini disamakan untuk sifat-sifat yang lain itu samakan seperti ini. Allah data, Allah punya nafas ya. Nafas itu kan ibaratnya nafas itu kan jiwa kan. Punya tubuh kan. Ya cuma jangan disamakan dengan tubuh kita gitu. Ya. Karena enggak boleh. Jelas walam yakullahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samii'un basir. Kalau diserupakan dengan makhluk itu juga kekufuran, karena Allah Maha sempurna, kita Maha enggak sempurna. Ya gampangnya begini, sampean sebagai manusia dengan binatang itu lebih muliaan mana? Manusia. Manusia. Padahal sama-sama makhluk ya. Misalkan ada orang bilang, "Lu kepala sampean lu kok lu juga kepala marmut," gitu. Itu jenengan digitukan lu tersipu-sipu tersinggung. Aman lu, mata sampean kok mata tikus ya? Tambah ngamuk ya. Aku lu menungso napa dipadano ambek di tikus. Padahal kita juga enggak akan berubah wajahnya seperti tikus kan. Tapi kenapa marah? Karena kita manusia lebih mulia daripada binatang. Makanya orang itu ketika ingin merendahkan orang kan disebut binatang, anjing kamu, babi kamu kan begitu kan. Nah, ini kalau manusia saja penghinaan ketika disamakan dengan binatang, tentu ketika sifat Allah yang Maha Tinggi Maha Sempurna diserupakan dengan sifat kita itu juga kekufuran sama penghinaan. Jelas Bapak Ibu ya? Ya. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi makna wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun itu artinya Allah, kami Allah jauh lebih dekat kepada para malaikat yang mencabut nyawa orang sekarat itu daripada kalian, tapi kalian tidak menyaksikan para malaikat itu. Malaikat ada enggak? Pernah melihat malaikat panjenengan? Enggak pernah. Makanya Islam itu kan tidak berdasarkan kepada akal kan Bapak Ibu nggih. Tapi berdasarkan kepada qaulullah qaulur rasul. Kenapa tidak berdasarkan kepada akal? Tapi akal juga penting gitu kan. Karena akal itu hanya mempercayai yang kelihatan. Gitu. Ya, sehingga kalau perkara-perkara gaib kan enggak masuk akal akhirnya karena enggak kelihatan. Makanya Islam itu tidak berpegang kepada akal tapi berpedoman kepada qaulullah qaulur rasul, dan qaulullah qaulur rasul ini tidak menyalahi akal, masuk akal. Jadi orang yang akalnya waras tuh bisa memahami itu begitu. Makanya apapun itu jangan ya dipahami lewat akal, meskipun akal itu juga penting ya untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk memahami gitu ya. Kan banyak la'allakum ta'qilun agar kalian berpikir, la'allakum tatafakkarun agar kalian bertafakur kan begitu kan. Itu juga pakai akal, tetapi akal itu bukan kita diwakan, tidak. Yang menjadi dalil dalam Islam itu adalah apa? Akal dalam qala Allah qala Rasul. Nggih. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ibu-ibu gak usah malu-malu, tapi jenengan tulis dulu, nanti insya Allah dijawab setelah ini selesai. Nah, yang ketiga, pada surat Al-Waqi'ah ayat 85, mana itu? Al-Waqi'ah 85 mana? Yang gimana bunyinya? Ya barusan tadi kita baca wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Nah, Allah berfirman, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Intinya kami di sini siapa? Allah, betul? Bukan Allah, ya, bukan Allah. Nah, maksud ayat ini yang penting ya. Maksud ayat ini tidak seperti ditafsirkan kebanyakan orang bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Ada yang mengatakan Allah itu di sini dekat gitu. Dia ngapunten ibu-ibu, di sini tuh paling semut ya. semput atau arek-arek pas habis bal-balan keringetan terus ngene, nah itu mas Allah kok di sini lah cuwililan Allah itu ya kan, Allah itu kan maha besar kan. Jadi Allahu Akbar, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, itu yang paling besar dari segala yang besar. Ya, kembali kepada ayat kursi tadi, saya sempat lupa. Jadi kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Itu Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Bapak Ibu, ketika menafsirkan ayat kursi ini mengatakan, kalau langit yang tujuh, bumi yang tujuh diletakkan di atas kursi, ya, itu seperti tujuh butir uang dirham diletakkan di atas perisai. Tahu perisai kan? Apa perisai itu? Tameng. Tameng dengan tujuh butir dirham besaran mana? Besaran tameng. Nah kemudian kursi kalau diletakkan di atas arsy itu seperti apa? Lingkaran besi yang dilemparkan di atas padang pasir yang sangat luas. Itu arsy. Dan Allah ada di atas arsy, Bapak Ibu, dan Allah jauh lebih besar daripada arsy ya, karena makhluk Allah yang paling besar itu arsy gitu. Ya. Dan Allah adalah Akbar. Allahu Akbar itu maksudnya apa? Lebih besar dari segala yang besar. Ya, tadi berkaitan dengan ayat kursi. Kita lanjutkan. Maksud ayat ini tidak seperti ditafsirkan kebanyakan orang. Memang kebanyakan orang menafsirkan apa? Menafsirkan bahwa Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Nggih. Sampai di sini difahami Bapak Ibu? Sebab maknanya adalah dan kami, artinya dan kami para malaikat Allah lebih dekat kepada si mayit daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Ini versi yang kedua. Kalau tadi kami para malaikat, kami Allah lebih dekat kepada para malaikat daripada kalian. Oke, intinya kami di sini bukan Allah. Gitu. Jadi yang dekat di sini bukan Allah kepada si mayit, tetapi malaikat-malaikat Allah kepada mayit tersebut. Seperti ini pula makna yang sama pada surat Qaf. Gimana bunyinya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Urat leher kan sini. Nah ini diartikan kami itu Allah, Bapak Ibu, bukan. Maksudnya malaikat-malaikat Allah lebih dekat kepada manusia yang sekarat daripada si manusia terhadap urat lehernya. Inilah yang disebutkan para mufassirin seperti dijelaskan Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nggih? Dipahami Bapak Ibu nggih? Kenapa kami di sini bukan Allah? Nah ini loh, silakan digaris bawahi. Sebab mana mungkin Allah sangat dekat dengan urat leher kita, padahal Allah maha besar zatnya dari segala yang besar. Bahkan langit pun digulung dengan tangan kanannya. Allah punya tangan enggak? Ya ini dalilnya ya. Al-Anbiya 104. Yauma natuwis samaa'a ka tayyis sijilli lil kutub. Artinya pada hari kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Loh mana dalilnya Ustaz kalau Allah itu punya tangan kanan? Ayo. Ini ada tangan kanannya enggak? Halo Ibu-ibu. Dalil bahwa Allah punya tangan kanan mana? Nggih, az-zumar bawahnya itu. Nggih. Was samawati dan langit-langit. Langit itu besar mana langit dengan bumi? Besar langit itu digulung dengan tangan kanannya gitu. Ya, ya cuma ya tangan kanan Allah seperti apa kita tidak boleh apa menyerupakan. Tetap tangan kanan yang sesuai dengan keagungan Allah Taala. Dan Nabi itu mengatakan bahwa kedua tangan Allah itu kanan sebagai bentuk pengagungan dan penyucian. Karena kalau dibilang ada kanan dan kiri, pasti manusia itu larinya kalau kanan buat yang baik-baik, kalau kiri buat yang buruk buruk, dan Allah itu enggak punya keburukan. Makanya kedua tangan Allah adalah kanan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita baca dulu ayatnya. Kalau Al-Anbiya ayat 104 ini bahwa Allah menggulung langit seperti menggulung lembaran kertas. Sementara Az-Zumar, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Enggak ngerti mereka siapa Allah Ta'ala itu. Padahal Allah itu wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan langit ya digulung dengan tangan kanannya. Jelas Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang orang itu ketika berbuat zalim, dia enggak nganggap Allah, padahal Allah itu wah. Wong bumi aja dalam genggaman tangannya, langit digulung dengan apa? Tangan kanannya, bumi dalam genggamannya, berarti kan terus begini Ibu, panjenengan tahu malaikat Jibril enggak? Jibril itu kan memiliki 600 sayap nggih. Satu sayap itu menutupi ufuk mulai timur sampai barat. Makanya kalau misalkan perlu ada tsunami itu enggak perlu Allah. Jibril ngene-ngene wes gak karu-karuan sudah. Ya. Karena sayap satu Jibril itu adalah apa? Menutupi ufuk antara timur dan barat. Ya, jadi ini dalil bahwa Allah itu punya tangan kanan dan tangan kanan Allah untuk menggulung langit. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini Bapak Ibu, beliau mengatakan mas samawatu sab'u wal arduna sab'u fi kaffir rahman illa ka khardalatin fi kaffi ahadikum. Artinya begini, tidaklah langit yang tujuh, bumi yang tujuh pada telapak tangan Ar-Rahman itu kecuali seperti biji sawi pada telapak tangan salah seorang dari kalian. Berarti kecil sekali langit bumi itu, Allah itu maha besar gitu loh. Makanya mungkin selama ini kita tidak paham apa makna Allahu Akbar ya kan. Tapi maknanya itu ya tadi itu lebih besar dari segala yang besar. Jadi langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kata Abdullah bin Abbas, dalam genggaman tangan Allah Ta'ala itu seperti biji sawi dalam genggaman telapak tangan kalian. Jadi enggak ada apa-apanya. Makanya kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, ya jelas tidak benar gitu loh. Ya di mana-mana itu di mana gitu kan. Karena Allah itu enggak di alam ini, Allah di atas arsy. Lah terus gimana Allah mau menolong hambanya? Kayak tadi itu. Panjenengan ketika mau melihat uget-uget masa harus memasukkan kepala dalam gelas, lah enggak cukup, Pak. Kan gitu nggih. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Bingung mboten? Bu bingung mboten? Nggih, enggak bingung, gampang insyaallah. Keberatan tak ilmunya. Kecepatan lho wis. Iya, kita ulang-ulang nanti tak pelan-pelan. Oh, ini kecepatan ya? Atau kurang cepat? Yang tidak paham di mananya ibu-ibu? Intinya ayat 85 tadi kami lebih dekat kepada si mayit itu bukan Allah. Oke, kenapa? Karena tidak bakalan cukup. Gitu. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher, itu bukan Allah juga. Gitu loh. Nggih. Tapi para malaikat. Nggih. Kemudian di sini kita lanjutkan ibu-ibu. Nggih, ada yang ditanyakan kah sebelum kita lanjut? Monggo Bu, nggih. Meliputi itu apa? Meliputi kan mengetahui kan artinya. Meliputi itu apa maknanya kalau menurut panjenengan? Meliputi, melingkupi, berarti ngemuli begini. Iya. Jadi memang artinya meliputi, tapi sebetulnya meliputi itu mengetahui semuanya, mengetahui, menguasai. Kalau itu benar, ya. Tapi kalau meliputi, meliputi melingkupi. Melingkupi itu berarti apa? Ya benar kan melingkupi. Maksudnya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya Allah itu menguasai semuanya begitu. Tapi bukannya Allah di dalam situ. Nggih. Bukannya Allah di dalam situ. Ibaratnya sekarang ada orang ya, ada orang memiliki gedung yang sangat tinggi gitu. Dia meliputi, maksudnya dengan sekedar remote CCTV kan sudah bisa mengendalikan ya dari jauh dan tidak harus dia di situ, ya apa enggak? Sekarang jenengan misalnya saya punya perusahaan, kan lewat HP wae bisa tek-tek-tek, misalnya ada maling ketok, langsung tak tutup pintu ini, langsung saya melakukan ini kan bisa kan? Itu di ilmu kita, masa Allah Subhanahu wa taala enggak bisa seperti itu. Makanya begini. Ada pernah itu seorang profesor Yahudi ya bertanya kepada mahasiswa Maroko. Ya enggak tahu ini di universitas mana. Intinya ada seorang profesor itu bertanya tentang korban kapal Titanic, tahu nggih? Ya itu bertanya gimana caranya Jibril mencabut nyawa Jibril. Siapa malaikat mencabut nyawa itu? Malakul maut ya. Gimana caranya mencabut nyawa seorang segitu banyak, mosok enggak situ, enggak situ. Kalau jaringannya ditanya gitu jawabnya ya apa? Itu enggak urusanku lah, pokoknya lu mikir gitu baliknya. Iya. Gampang aja sebetulnya. Di kuliah apa di kampus itu kan ada aula besar ya yang biasanya untuk seminar, untuk munakosyah, ujian disertasi segala macam itu kan yang hadir kan ribuan. Lampunya kan banyak kan? Ya kadang satu rumah lampunya banyak gitu. Ini lampu sebanyak ini, nek kita pengen matikan gimana? Masuk gali situ-situ petek situ-situ kan enggak kan? Tinggal dicetek matikan biar langsung ya kan enggak? Ini di ilmu manusia bisa secanggih itu, apalagi ilmunya malakul maut. Nah kok repot sampean kan gitu ya. Nah, kayak misalnya jenengan mau bangun rumah, iya kan? Sing repot itu bukan sampean, ya tukangnya ya kan? Sing ngerti kok gawe begini kan tukang kan? Jenengan mungkin kok iso tukang ya kan enggak penggaweane gitu. Gitu loh. Halo. Jelas ya? Jelas. Sampurna. Tambahan yang ku kelempokkan bingung tambah. Iya, kita lanjutkan halaman 171. Oke, kalau misalkan ada yang belum bisa dipahami, nanti bisa ditanyakan. Nah ini buten paham semua Ustaz yang bukono. Insya Allah enggak lah. Iya, ini buten paham semua, kita ulangi dari awal nanti. Tapi kita selesaikan dulu. Nggih, wong kita kan enggak ngejar kurikulum kan, sing penting paham dulu gitu. Kemudian dan kemungkinan kedua, nah ini loh Bapak Ibu, tadi kan kemungkinan pertama bahwa kami di sini para malaikat Allah. Kemungkinan kedua, kedekatan di sini adalah kedekatan khusus Allah terhadap seorang mukmin. Ya. Jadi memang ma'iyah itu kan kebersamaan. Ada kebersamaan khusus, ada kebersamaan umum gitu. Nah, makna ya kita lanjutkan aja di sini. Dan kemungkinan kedua, kedekatan di sini adalah kedekatan khusus Allah terhadap seorang mukmin. Kata tadi kan kami lebih dekat kepadanya. Memang lebih dekat daripada urat leher. Tapi jangan disamakan kedekatan Allah dengan kedekatan makhluk manapun. Jangan disamakan seperti dekatnya mikrofon dengan bibir saya. Ya. Jangan disamakan dekatnya apa? Dekatnya apa? Semut atau bolak misalnya dengan urat leher saya. Karena dekat itu kan sifat ya. Dan tetap kembali kepada walam yakulahu kufuan ahad. Jadi dekatnya Allah itu tidak sama dengan dekatnya makhluk. Bisa dipahami gak? Seperti ada hadis ya bahwa Allah itu kan turun setiap sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia. Langit dunia di mana ya ini? Yang kita lihat itu. Hadisnya sahih. Kemudian Allah berfirman, siapa yang beristighfar maka tak ampuni, siapa yang minta maka tak beri, siapa yang berdoa maka tak kabulkan, dan ini setiap malam. Ya Banda. Nah, sekarang pertanyaan saya Bapak Ibu. Jam 3 di kita dengan jam 3 di Lombok sama enggak? Enggak sama. Jam 3 di Surabaya dengan jam 3 di Mesir sama? Iya. Dengan jam 3 di Saudi sama? Iya. Iya. Berarti Allah enggak naik-naik, enggak nisor terus, kan muter. Ayo, gimana jawabannya? Yang bisa jawab benar boleh pulang. Gimana? Ya Banda. Gimana Bu? Bu, jadi kan mau jawab gih. Yang sebelah pintu itu loh. Gimana jawabannya? Ya, jawabannya begini, turunnya Allah itu bukan seperti turunnya makhluk. Kalau makhluk turun kan dari atas lantai 2 ke lantai 1 kan? Turunnya Allah itu ya jangan disamakan dengan turun kita gitu. Oh, kalau begitu yang turun rahmatnya ya enggak boleh juga. Kalau yang kita artikan yang turun itu rahmatnya, berarti Allah enggak turun. Iya apa enggak? Karena yang turun adalah rahmat. Namanya takwil itu. Namanya takwil, seperti mengartikan wajah itu dengan ridho, mengartikan tangan dengan pemberian atau rezeki. Berarti Allah enggak punya tangan, uang itu kiasan semua. Iya apa enggak? Nah, gitu loh. Jadi ini jawabannya, turunnya ini tidak seperti turunnya makhluk ya, tetapi ya turun yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan disamakan gitu, jangan disamakan. Intinya ya turun tapi ya dalam ilmu Allah gitu, dan jangan dikatakan yang turun itu rahmatnya gitu loh. Nah, kita lanjutkan, karena tidak mungkin sama. Jadi kedekatan di sini itu ya tidak mungkin sama, bukan zatnya yang jelas. Mungkin kedekatan dari sisi ilmunya, kedekatan pengawasannya, perlindungannya, ya kan? Jadi seperti para nabi, kedekatan Allah dengan orang biasa seperti kita, kedekatan mana? Kedekatan para nabi. Jadi kedekatan Allah dengan para nabi jauh lebih dekat. Dan makna dekat di sini adalah perlindungan, pengawasan, penjagaan, gitu loh Bapak Ibu. Makanya orang itu kalau ingin dekat kepada Allah Ta'ala, maka dia senantiasa mengerjakan amal soleh, amal-amal ibadah yang wajib dulu, baru kemudian ibadah-ibadah sunnah, gitu kan. Nah, kalau seperti itu dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku itu senantiasa mengerjakan ibadah nafilah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah, sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi telinga yang dia gunakan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan aku menjadi mata yang dia gunakan melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi tangannya yang dia gunakan memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia gunakan berjalan. Ini maknanya bukan wahdatul wujud gitu loh. Tetapi karena saking dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hamba, sehingga ketika dia melihat itu melihat apapun yang diridhoi Allah. Ketika mendengar juga seperti itu, ketika tangannya memukul apapun yang memang diridhoi Allah Ta'ala. Demikian pula ketika berjalan. Lah, kenapa enggak diartikan wahdatul wujud? Ya karena yang menyalahi dalil yang lain kan. Karena enggak ada seperti itu. Nah, kalau seperti itulah enaklah semua jadi Tuhan sekarang hambanya kan begitu. Masih kecepatan tah? Nek kadung ngomong itu saya lupa, ini cepet apa pelan, enggak tahu. Dalam Bu? Nggih. Nah, kita lanjutkan, karena tidak mungkin sama. Nah, apa dalilnya kalau sifat-sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk? Nah ini Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, ya, laisa kamitslihi syai', artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia siapa? Allah. Wa huwa, dan Allah, ya, dialah as-sami'ul basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Berarti Allah punya pendengaran, iya. Allah punya penglihatan, iya. Tetapi tidak serupa dengan sesuatu pun, gitu. Nah, nanti untuk sifat-sifat yang lain ya serupakan dengan kaidah ini. Dalil berikutnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara. Apa yang setara itu? Serupa dengan Allah. Jadi kalau misalkan meliputi, meliputi itu pun juga enggak serupa dengan meliputinya makhluk, begitu. Nggih. Dilanjutkan apa diteruskan? Oke. Yang keempat, manusia ketika sekarat kemudian meninggal dunia terbagi menjadi tiga kelompok. Mereka adalah as-sabiquna al-muqarrabun, kemudian ashabul yamin, dan ashabus syimal. Siapa al-muqarrabun was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun? Siapa mereka? Nah, ini jawabannya, mereka mendapat rahmat yang luas, masya Allah, peristirahatan yang menyenangkan, rezeki yang melimpah, kenikmatan mutlak dalam surga, dan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak terhalangi untuk melihat Allah. Silakan ditambahkan ibu-ibu, sebetulnya al-muqarrabun itu yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Yeah. Jadi al-muqarrabun ini yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Mereka ada 70 ribu orang. Cuman karena kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, beliau minta tambah kepada Allah Ta'ala. Ya, beliau minta tambah sehingga ditambahi Allah, 70 ribu itu dikalikan 70 ribu lagi. Jadi insya Allah kita semua berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimasukkan dalam orang-orang muqarrabin ini. Loh, betul nopo-nopo tau, saya tidak apa-apa. Kalau minta kepada Allah itu yang mustahil pisan gitu loh. Minta kok jaluk rumah, jaluk mobil, wah enggak ada apa-apanya itu. Minta itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan amal kita. Amal kita kan pas-pasan, nggih. Ya, amal saya ini jadikan kan banyak amal ya. Saya enggak punya amal. Nggih, ini al-muqarrabun. Jadi yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Adapun ashabul yamin, mereka adalah orang-orang yang selamat dari azab Allah setelah dihisab. Jadi ashabul yamin ini, kalau enggak salah sudah saya jelaskan ya pertemuan bulan lalu ya. Jadi mereka ini dihisab dulu, setelah dihisab lama, mereka mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Maka disebut ashabul yamin. Okay? Mereka adalah orang-orang yang selamat dari azab Allah. Mereka diberi ucapan salam oleh saudara-saudara mereka, dan para malaikat juga mengucapkan salam kepada mereka dengan berucap salamun laka min ashabil yamin. Artinya, yakni ada ucapan selamat untukmu dari saudara-saudaramu, orang-orang golongan kanan. Nggih. Jadi ini sama-sama penduduk surga. Bedanya tadi itu, kalau al-muqarrabun masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, kalau ashabul yamin itu melalui proses hisab dulu, bisa lama, bisa pendek ya. Kalau orang kaya itu kan lebih lama 500 tahun kan. Lebih lama setengah hari gitu. Dan ada hadisnya bahwa orang-orang miskin itu masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya dengan 500 tahun, nisful yaum, setengah hari. Karena satu hari akhirat itu 1000 tahun, ya Allah. Dan ya lama ya, kita hidup itu kan jarang kan yang umur 100 tahun kan. Wah, kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan barean umur lama-lama itu ndak enak. Lama-lama tapi nek koyo arek 2 tahun lah buat apa, iya kan? Pikun malahan. Gitu. Ya, ya tetapi ada doanya bagaimana agar Allah itu enggak bikin kita pikun, Bapak Ibu. Dan memang kita minta kepada Allah itu dalam salah satu doa Nabi, panjangkan umurku ya Allah, tapi ada catatan dalam ketaatan kepadamu. Bukan panjang umurnya tapi maksiat tok ya gawe apa, mending mati lah begitu sih. Jadi panjang umur tapi amalnya bagus. Panjang umur itu memperbanyak amal enggak apa-apa. Nggih. Nah, nek misale panjang umur tok enggak tambah amal soleh, timbang nambah-nambah itu so mending mati. Kan begitu. Halo. Ya, apa mboten? Nggih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jika malakul maut datang mencabut nyawa seorang mukmin, dia berkata, siapa ini? Malakul maut berkata, sesungguhnya Allah titip salam kepadamu. Begitu. Pernah enggak jenengan mendapati orang mati tapi tersenyum? Yaitu dia tersenyum karena yang gaib kan tidak lagi gaib. Jadi salamnya malaikat itu dia melihat malaikat gitu loh, melihat surga, melihat neraka. Makanya kadang-kadang ada orang mau mati itu pura-pura ngomong begini ketakutan karena dia diancam dengan neraka gitu. Mungkin malaikat Jabannya itu muncul di hadapan matanya gitu kan. Gitu loh. Makanya tobat tidak diterima. Kenapa? Karena yang gaib tidak lagi gaib, dan iman masih bernilai mahal. Kapan? Ketika yang gaib masih gaib. Ketika yang gaib sudah kelihatan, ketika matahari terbit dari mana? Dari timur atau selatan? Dari barat. Ketika keluar dajjal, ketika keluar dabbah, ya, binatangnya bisa berbicara, itu semua orang beriman, Bapak Ibu. Tetapi iman sudah tidak ada gunanya. Nih, kita lanjutkan. Demikian halnya malaikat mungkar dan nakir. Ia berucap salam atasnya ketika hendak menanyainya 3 pertanyaan. Apa 3 pertanyaannya? Nah, di bojomu gitu ya. Piro anakmu? Alamat mulu endi gitu ya. Apa pertanyaan mungkar nakir? Hah? Siapa Tuhanmu terus? Dalam? Ya, siapa nabimu terus? Apa agamamu gitu. Nggih. Jadi saat sakaratul maut ada ucapan salam yarhamukillah. Ketika di kuburan ada ucapan salam juga. Yang ketiga, dan saat kebangkitan pada hari kiamat sebelum masuk ke mahsyar, para malaikat juga berucap salam kepadanya. Masyaallah. Ini adalah penghormatan di atas penghormatan yang diberikan kepada orang-orang soleh, ahli ketaatan. Sekarang, apa yang menjadikan orang ini kok mukarrabun, kemudian yang menjadikan orang ini kok ashabul yamin? Jadi kan gak pengen tahu, tak? Aku gak ada yang tanya loh. Iya, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Di sini kan banyak malaikat nggih. Enggak melihat anjing, kalau melihat buahnya. Loh, ada buahnya ini. Iya, jadi majelis ilmu itu majelis yang dipenuhi oleh para malaikat. Kita enggak tahu Bapak Ibu, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan dan hadisnya sahih, maka kita mengimani. Nggih. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang al-muqarrabin. yaitu yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Nah, bedanya al-muqarrabun dengan ashabul yamin. Ashabul yamin itu katanya fokus kepada ibadah wajib saja, yang sunnah jarang-jarang. Fokus yang wajib. Terus ketika meninggalkan, itu fokus meninggalkan yang haram, tapi yang makruh kadang masih diambil juga yang syubhat. Ya. Tapi kalau orang muqarrabun, ini di samping mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Di samping meninggalkan yang haram, dia juga meninggalkan yang makruh dan syubhat, malah kadang-kadang perkara mubah pun dia tinggalkan. Masih ingatkan pada bulan lalu saya kan bercerita tentang kisah Umar bersama Jabir, yang Jabir nenteng apa daging. Halo. Masih ingat nggih? Iya. Jadi ibaratnya itu kan manusia beda, ndak masalah wis wirek gak mangan daging, ono duit tak tutup daging, ah. Masalah ndak masalah kan, mau duit-duit dhewe ya kan? Ndak nyolong, daging juga ndak haram, mau dagingnya daging sapi bukan daging babi misalkan. Itu tidak menjadi masalah kalau orang biasa, tapi kalau orang-orang umum al-muqarrabun paling daging rasanya ngono wae, mending tak sedekah. No, gitu loh. Itu yang membedakan itu di situ. Ya itu yang membedakan. Jadi Allah itu maha mensyukuri Bapak Ibu ya. Sama-sama orang sholat berjamaah ya kan? Sama-sama sholat berjamaah, sama-sama menangi takbiratul ihram. Apa menangi? Mengejar. Tapi ada yang datang itu sebelum azan. Sholat tahiyatul masjid, terus menjawab azan ya kan, habis itu sholat qobliyah, masih ada waktu berdoa, zikir, baca Quran. Dengan yang ketika sebelum qomat baru datang, enggak sempat tahiyatul masjid atau sholat tahiyatul masjid toh, enggak sempat qobliyah, langsung kemudian qomat dan dia menangi takbiratul ihram. Sama-sama baik Pak, tetapi lebih baik yang mana? Nah kayak begitu loh. Makanya nanti Bapak Ibu, orang itu saya juga sudah pernah menyampaikan kalau enggak salah lagi. Jadi orang itu nanti sangat mengharap untuk daniore biyen aku nambah amal soleh. Kapan? Ketika ada empat perkara. Pertama, pada malam pertama ketika dia dimasukkan ke dalam kuburan, ya Allah re, aku biyen kok turu ayo gitu. Sebetulnya turu itu kalau diniatkan ibadah ya ibadah ya, berpahala. Cuma kan kita rata-rata itu kan amal mubah itu kan pakai rutinitas, gak ada niat ibadahnya kan. Padahal jenengan kalau makan, minum diniatkan ibadah berpahala loh. Duduk, tidur, berdiri kalau diniatkan ibadah berpahala. Cuma masalahnya kita untuk senantiasa meniatkan ibadah itu sing gak pernah, sehingga amal ibadah pun kadang-kadang seperti rutinitas. Nah, padahal niat itu penting gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kapan? Ya ketika malam pertama di kuburan. Karena orang mati itu bisa enggak ikut kajian seperti ini? Bisa enggak orang yang mati kemudian tekan masjid melaku dhewe salat jamaah ngono? Bisa enggak wis mati wis dileki Quran, maca Quran, dileki HP-ne gitu? Enggak bisa. Makanya ketunduk ya Allah, tapi percuma gitu. Yang kedua kapan? Yang kedua itu sudah saya sampaikan kan? Belum dah. Kok lupa saya kuliah? Yang kedua itu ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala adalah inda tatoyuris suhuf. Tatoyuris suhuf itu dibagikannya catatan amal. Nah, ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Ketika dia mendapatkan dengan tangan kiri, ya Allah, na'udzubillah. Kalau dia mendapatkan dengan tangan kanannya, disebutkan dalam surat Al-Haqq itu girang. Ha umuqra'u kitab, ya ikilo raporku wacan-wacan gitu. Tapi kalau dia mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri, oh wah, pengen mati tidak bisa mati, harus mati, ya kan? naudzubillah rokok pasti gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita Bapak Ibu dan enggak pakai hisab, langsung masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Allahumma amin. Yang ketiga, indama yunsobul mizan, ketika mizan timbangan amal ditegakkan, amal ditimbang gitu loh. Jadi ketika amal ditimbang itu, ya Allah, orang itu, ya Allah, amal kure, ada orang yang beramal itu karena riya tok karena wujute. Ada orang itu mungkin melakukan amal berpahala Bapak Ibu, tapi kemudian dia hapus dengan dosa, kayak makan haram, datang ke dukun, ya kan, riba, suka ngerasani, ngerumpi, rata-rata ngerumpi itu emang ngerasani sih, itu amal soleh habis itu semua itu. Makanya heran kadang-kadang kita itu benci kepada orang, tapi orang itu kita transfer pahala kita gratis gitu. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, kalau ada orang yang berhak untuk tak ribai, itu bapakku dewe gitu. Karena ketika kita menghibai orang, berarti kita mentransfer pahala kita gitu. Makanya Allah berfirman dalam Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Jadi amilatun nasibah itu artinya beramal tapi ya beramal capek toh gitu. Bersungguh-sungguh beramal tapi capek toh, capek, kemudian tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala nyala, na'udzubillah. Jadi yang pertama apa? Dalam pertama di kuburan, yang kedua? Iya. Yang ketiga? Ketika timbangan amal ditegakkan. Yang keempat, ketika pembagian tempat di surga. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, ibarat hotel begitu. Nah, kalau di dunia itu kan bil fulus, ya kan, ma fi fulus mampus lah gitu sih. Fi fulus mulus. Itu di dunia. Ya panjenengan juga ini Bu, siapa kan ada umroh Bu ya. Itu kan ada yang bintang 3, bintang 5 sama tak fulusnya. Beda. Oh, beda. Apalagi bintang 9 wah tambah. Gitu. Nah, nanti orang itu Pak ketika pembagian tingkatan di surga itu sangat butuh amal. Karena yang menjadikan orang itu berada di tingkatan paling tinggi adalah amal. Ya Allah, biyen lapo yo gak tak tambah salatku, biyen lapo yo gak tak tambah amalku, gitu Pak. Jadi ini empat kondisi yang hamba itu sangat butuh kepada amal soleh. Makanya mumpung belum itu terjadi sekarang, nang nabungo ayam dalam amal. Oke, kita lanjutkan. Adapun ini tadi saya kira bisa selesai, kok belum selesai? Tidak apa-apa, nggih. Oh, bulan depan nggih, insya Allah. Nggih, daripada ngejar-ngejar, cepat mari tapi kalau saya melbu, nggih. Mending didik-didik tapi menetap. Nggih. Berarti yang terakhir ini, adapun ashabus syimal, siapa ashabus syimal? Golongan kiri. Maka mereka orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan tersesat dari jalan hidayah. Ashabus syimal ini orang-orang yang muslim loh Bu. Nggih. Ashabus syimal ini orang-orang yang muslim. Kenapa? Karena ketika mau melewati jembatan Shirath, nggih, ketika mau melewati jembatan Shirath, Allah itu berfirman begini, hendaknya mengikuti siapapun, ya hendaknya mengikuti apa yang dahulu disembahnya ini sebelum melewati jembatan Shirath. Akhirnya orang yang dahulu nyembah matahari ikut matahari, ikut bulannya nyembah tagut ikut tagut, yang nyembah Nabi Isa, nyembah Nabi Uzair, nyembah berhala ikut tuhannya masing-masing. Jadi enggak pakai hisab-hisab langsung bleng-bleng neraka gitu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggal orang-orang yang menyembah Allah dari kaum mukminin, di antara mereka ada orang munafikin. Kenapa orang munafik ikut di sini? Karena secara casing mereka itu beriman. Sama hubbarat min ahlil kitab. Hubbarat itu sisa-sisa kaum ahlul kitab yang masih mengikuti agama aslinya. Dia mengikuti agama asli, maksudnya enggak sebelum disimpangkan itu mereka di sini. Baru kemudian Allah menguji kan, disuruh sujud. Nah, semua yang mukmin benar-benar sujud. Adapun yang munafik, dia mau sujud enggak bisa balik ngecocong gegere gitu. Nah, itu. Nanti disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid. Silakan dibuka. Ini kan sebelum melewati jembatan Siramadu, apa? Jembatan Siram. Monggo dibaca ayatnya. Yo, tereng ta. Nggih, Al-Hadid ayat 13. Nggih, jadi ini Allah berfirman tentang kondisi ketika melewati jembatan Sirat. Ayat 13, mari kita baca. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Mohon artinya, pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu mereka di antara mereka dipasang di dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Iya, karena kan pengen masuk kan ke jembatan Sirat. Sirat itu kan gelap. Kalau orang enggak punya cahaya enggak bisa. Makanya ayat sebelumnya kan Allah menjelaskan bahwa orang beriman itu punya cahaya kan, dari sholat, dari baca Al-Kahfi, dari ketika dia sering-sering berwudu, kan cahaya semua itu. Okay. Jadi ada cara banyak bagaimana agar kita mendapatkan cahaya, termasuk ketika ke masjid doanya apa? Allahumma ju'al fi qalbi nura wa fi apa? Sam'i nura. Jadi Allah jadikanlah ya apa? Allahumma ja'al ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min amami nura wa min khalfi nura, kan gitu. Minta cahaya di hati, di mulut, di lisan, di telinga, di depan, belakang, kiri, kanan, ya kan? Itu doa ke masjid gitu. Nggih. Mereka juga dan tersesat dari jalan hidayah ya. Mereka juga mendapat rezeki, tapi rezeki itu berupa air sangat panas yang memuncak daya panasnya, ditambah lagi ia dimasukkan dalam neraka yang menyala nyala. Oke. Ada pertanyaan kah, Ibu? Dalam? Yang mana? Oke, muslim semua. Muslim, enggak. Karena kalau orang yang bukan Muslim, tadi kan sesuai dengan hadisnya disuruh mengikuti apa yang dulu dia sembah. Jadi enggak pakai dihisab, enggak pakai dihisab. Enggak. Dalam? A'raf bukan. Jadi al-A'raf itu mereka ini yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir masuk surga. Nanti ada di sini ada penjelasannya. Ya, jadi ashabul a'raf itu orang yang paling terakhir masuk surga. Setelah semua penduduk surga masuk surga, semua penduduk neraka masuk neraka, gitu. Tapi mereka ini enggak pernah menyentuh api neraka gitu loh. Ya. Nah, makanya dia mengatakan a'raf ini adalah orang yang amalnya 50-50. Itu a'raf. Nanti ada ini di halaman berapa itu? Iya, bab 15 halaman 200. Nah, itu nanti pembahasan di situ. Nggih. Okay. Itu bab 15 a'raf. Jadi bukan ashabul yamin. Ya. Ya, kalau ashabul yamin ini masuk surga lebih dulu daripada a'raf, ashabul a'raf ini. Ada yang mengatakan mereka itu yang mati syahid ketika berperang tapi tanpa izin kedua orang tuanya gitu. Sehingga durhakanya kepada orang tua enggak bisa menjadikan dia masuk surga, tapi pahalanya ketika mati syahid enggak bisa memasukkannya dalam neraka. Makanya dia di atas a'raf. Itu tempat tinggi antara surga dan neraka. Nah, nanti kalau kita baca di bab ini itu enggak ada penjelasan sama sekali kalau mereka masuk neraka. Cuman mereka itu ya paling terakhir masuk surga, puwingin dan masuk, tapi kebetang berada di a'raf, dan a'raf itu bukan surga, bukan neraka. Tapi mereka enggak disiksa di situ gitu. Dikasih makan ya pasti. Atau mungkin enggak perlu makan kan ya sudah yang kita perlu makan kan ketika di dunia, iya kan? Gitu. Nggih. Okay. Sampun. Duh, betul kula sing minta lo ya. Alhamdulillah. 4 menit lagi maghrib. Oh nggih. Okay. Kalau begitu Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.